bakat bila kini ku ngaloi bila erduri bakat bila kini ku ngaloi dari nu gundari nanti aku emas iwas dari nu.